ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apakah malas menghadiri majelis taklim bagian dari Su'udzon? Ya, anda jangan merasa aman ya, mungkin itu su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia malas hadir majelis taklim? Hah? Satu, karena dia malas misalnya. Ya. Asalnya pemalas. Pemalas itu kenapa? Dia pikir dirinya mungkin dia enggak perlu. Nah, itu sudah su'udzon. Dia pikir bahwa dia dalam ilmu itu tidak terlalu banyak manfaat untuk dirinya, makanya dia malas. Itu su'udzon juga. Hah? Terus dianggap kalau dia pergi belajar, nanti ilmu yang dia dapatkan tidak mau masuk-masuk. Itu su'udzon juga. Jadi mungkin banyak hal yang dia bisa masuk dalam su'udzon. Iya. Karena itu saya selalu ingatkan kepada para penuntut ilmu. Ilmu itu hal yang paling baik. Selalu dia ingat, jangan dia berpaling dari ilmu. Apalagi sekarang kita sudah bahas tentang masalah kewajiban khusnudzon billah dan bagaimana bahaya su'udzon bisa menghancurkan tauhid seluruhnya dan kadang bisa menghilangkan dari kesempurnaan tauhid. Iya. Karena itu diperbaiki ya dari semangatnya. Ini di mana-mana, kalau ini sekarang pembahasan kitab tauhid ini awal-awal masya Allah ramai yang hadir. Nah, ini sekarang sudah mulai kurang ini. Nah, sudah banyak yang bersandar pada rekaman saya. Oh gampang, kita bisa meroja. Ya, nanti kesibukan dunianya tidak bisa dia untuk memahami. Nah, ini repot semuanya ya. Nah itu saya nasihatkan kepada seluruh ikhwa dan akhwat yang mendengar ucapan ini agar supaya selalu bertakwa kepada Allah. Jangan dia jadikan menuntut ilmu itu perkara sampingan. Terus jangan dia jadikan, dia biasakan dirinya kadang hadir kadang di alfa. Tidak seperti itu seorang penuntut ilmu. Iya. Ini dalamnya ada bentuk pengagungan kepada Allah, pengagungan kepada ilmu, mempelajari agama Allah, meninggikan agama Allah. Ini semuanya dari khusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Ya, berpaling darinya seperti yang saya sebutkan tadi. Sulit kalau dikatakan keluar dari su'udzon. Sangat dikhawatirkan sekali jatuh di dalam apa? Su'udzon. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.